إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para bapak dan para ibu para hadirin para hadirat para jamaah sekalian rahimakumullah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada pagi hari ini Allah azza wa jalla memperkenankan kita bertemu di majlis pengajian yang sudah kita sepakati ini. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan keberkahan terhadap majlis kita ini, dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari pun menjadi ilmu yang berbarokah, yang menambah tebalnya iman dan menguatkan takwa dan membuahkan amal-amal soleh kita semuanya. Amin. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuliah subuh kita pada pagi hari ini sebagaimana yang telah disepakati bertemakan mendulang faedah dari kuliah subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang teladan. Beliau disebut Ahsanul Qudwah, sebaik-baik teladan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada buat kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Termasuk yang diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menyampaikan mau'izah. Beliau menyampaikan pelajaran-pelajaran, menyampaikan nasihat-nasihat setelah sholat fardu. Dan ini biasa beliau melakukan. Tidak pada sholat subuh saja, tidak pada kuliah subuh semata, tetapi beliau melakukan pada setiap sholat fardu yang mana beliau mendapati ada hajat-hajat untuk disampaikannya mau'idhah kepada umat ini. Beliau pernah menyampaikan mau'idhah setelah sholat duhur berjamaah. Beliau juga pernah menyampaikan mau'idhah setelah solat maghrib berjamaah, sebagaimana beliau pernah menyampaikan mau'idhah setelah solat subuh berjamaah. Adapun apa yang kita akan kaji pada pertemuan kita di pagi hari ini, sesuai dengan keadaan kita, kita akan melihat bagaimana dahulu kuliah subuh yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam sunannya dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu bercerita tentang bagaimana salat subuh yang pernah mereka lakukan, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain waktu itu. Al-Irbad bin Sariyah mengatakan, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Pada suatu hari setelah salat subuh, Rasulullah SAW memberikan mau'izah kepada kami dengan mau'izah yang balighah, mau'izah yang begitu mengena. Dharafat minhal uyun, maka mata-mata kami pun berlinang. Wa wajilat minhal qulub, dan hati-hati kami pun takut dan bergetar. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu waktu itu turut serta bersama sahabat-sahabat yang lainnya salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, diimami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa apabila ada hajat-hajat yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menyampaikan hajatnya. Termasuk adalah hajat menyampaikan mau'idhah, menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat dari mau'idhah atau kuliah subuh yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis ini Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mensifatkan bahwa mau'idhah yang disampaikan oleh beliau adalah mau'idhah yang balighah. Mau'idhah yang disampaikan beliau adalah mau'idhah yang balighah. Dikatakan mau'idhah balighah jika mau'idhah tersebut mau'idhah yang temanya tepat, sesuai dengan keadaan jamaah, sesuai dengan kondisi umat. Kemudian dikatakan balighah jika disampaikan dengan kalimat-kalimat yang jelas, kalimat-kalimat yang gamblang, yang tidak lagi menyisakan kegumudan, yaitu adanya hal-hal yang perlu disingkap maknanya dan sebagainya. Tapi dengan kalimat-kalimat yang secara spontan dipahami dengan baik oleh umat. Yang ketiga, mau'idhah disebut balighah sehingga mau'idhah itu sampai kepada para sahabat, didengar oleh telinga para sahabat, dipahami oleh para sahabat, dan sampai dijiwai oleh para sahabat. Mau'idhah itu adalah mau'idhah yang sampai pada hatinya para sahabat. Maka itulah mau'idhah yang balighah. Makanya disifatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan dharafat minhal uyun, mata-mata kami pun berlinang. Wa wajilat minhal qulub, dan hati-hati kami pun takut dan bergetar. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kira-kira ya, kuliah subuh yang seperti itu disampaikan dengan bercanda apa disampaikan dengan serius kira-kira? Bagaimana kira-kira? Tentu disampaikan dengan sangat serius, menunjukkan agama ini adalah serius. Agama ini bukan agama candaan. Agama ini bukan agama yang membawa candaan, bukan. Agama ini adalah perkara yang serius. sehingga disampaikannya agama ini oleh baginda Nabi dengan serius. Nabi tidak pernah bercanda di dalam menyampaikan agama. Nabi tidak pernah menyampaikan agama dengan candaan. Bukan berarti Nabi tidak pernah bercanda sama sekali, tetapi beliau tidak pernah menyampaikan agama dengan candaan. Apa yang beliau sampaikan berupa agama adalah perkara yang ini hidup dan mati. Perkaranya adalah taruhannya jiwa, taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah semuanya. Maka tidak beliau menyampaikannya kecuali dengan serius. Disampaikan dengan kalimat-kalimat yang tegas. Disampaikan dengan kalimat-kalimat yang jelas. Disampaikan dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami. Dengan kalimat-kalimat yang bisa dijiwai. Sehingga umat ini pun akan tertata ketika mendengarkan maidah beliau. Imannya tertata. Takwanya tertata. Kemudian pemahamannya juga tertata. Ini yang diharapkan. Maka perhatikan bagaimana Nabi menyampaikan mau'idhah yang ini hendaknya diambil pelajaran oleh kita. Diambil pelajaran oleh kita. Kita ini butuh keseriusan. Kita butuh ilmu agama. Kita butuh ilmu yang dengannya kita akan pegangi demi hidup dan mati kita. Perhatikan dahulu para sahabat ketika belajar agama, apa yang mereka taruhkan. Mereka pertaruhkan nyawa. Mereka pertaruhkan orang tua. Mereka pertaruhkan paman-pamannya, mempertaruhkan hartanya, mempertaruhkan perniagaannya. Hanya untuk iman, hanya demi yaitu agama yang mereka harus ajar, harus pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan agama adalah perkara serius dan sangat-sangat serius. Untuk perkara agama, maka mereka pertaruhkan seluruhnya. Apapun dipertaruhkan demi agama. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan oleh Al-Ibad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa mau'idahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mau'idah yang sangat mengena, tetapi tidak disebutkan oleh Al-Ibad bin Sariyah apa yang disampaikan pesan-pesannya Rasulullah waktu itu. Pesan-pesan yang disampaikan Rasul itu apa sehingga menjadikan mata-mata para sahabat berlinang, menjadikan para sahabat takut dan bergetar hatinya. Tetapi yang jelas bahwa mau'idah yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mau'idah yang begitu tepat sesuai dengan kondisinya. Ini juga termasuk perkara yang wajib untuk kita ambil faedahnya. Bahwa tidak saban masalah itu baik untuk disampaikan. Tidak saban masalah itu baik untuk disampaikan. Menyampaikan masalah tertentu itu juga diperhatikan situasi dan kondisi. Sebagaimana juga diperhatikan kebutuhan umat. Oleh karena Nabi adalah pemimpin, adalah imam yang paham benar kondisi jamaah, yang paham benar kondisi umat, sehingga beliau pun memperbaiki umat dengan tepat. Ini adalah perkara yang hendaknya diperhatikan, bahwa untuk kita memperbaiki kondisi masyarakat, memperbaiki kondisi umat, kita harus paham apa yang diajarkan oleh umat ini. Sebagai seorang imam, sebagai seorang yaitu juru dakwah, dia harus memahami apa yang dibutuhkan oleh umat, berupa keterangan-keterangan, berupa nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran dan yang semisalnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan mau'idhah sesuai benar dengan kondisi dari umat atau dari jamaah di waktu itu. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita. Terkadang kita itu terkecoh. Terkadang kita itu terkecoh. Kita tidak tahu hajat, tidak tahu kebutuhan kita. Kita sebagai umat lupa, lalai dari hajat yang kita butuhkan. Kita butuh ilmu agama sesungguhnya. Kita berhajat kepada ilmu agama, ilmu tentang iman, ilmu tentang tauhid, ini yang kita hajatkan. Ilmu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, ini yang kita hajatkan. Tetapi kenyataannya terkadang kita sendiri itu lalai dari hajat kita, sehingga kita ingin mendatangkan siapa orang yang bisa memberikan kepada kita penyegaran, bukan pencerahan, tetapi penyegaran. Akhirnya yang didatangkan adalah mereka-mereka yang apabila berbicara membuat orang tersenyum, membuat orang tertawa. Padahal yang kita butuhkan bukan itu, yang kita hajatkan bukan itu. Untuk mencari yaitu penyegaran, untuk mencari hiburan, maka tempatnya bukan di sini. Bahkan orang-orang yang beriman, hiburan yang dibutuhkan orang yang beriman bukan yaitu apa yang bisa membuat orang beriman tertawa, bukan. Bahkan hiburan orang yang beriman adalah ketika dia bisa munajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hiburan orang-orang yang beriman adalah ketika dia bisa khusyuk, bisa khudu' ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan orang yang dia banyak tertawa, orang yang dia banyak terpingkal. Bukan itu hiburan orang yang beriman. Itu adalah orang-orang yang lalai. Perhatikan para sahabat, apakah mereka orang-orang yang banyak tertawa? Jawabannya tidak. Bahkan Rasulullah adalah orang yang sedikit tertawa. Beliau paling banternya adalah tersenyum, yaitu tersenyum dengan senyum yang lebar. Yang itu yang diajarkan kepada para sahabat. Dan Rasul telah menyebutkan kepada para sahabat, "Lau ta'lamun kama a'lamu," kalau sekiranya kalian tahu sebagaimana yang aku tahu tentang iman, tentang tauhid, tentang syurga, tentang neraka, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, "La duhiktum qalilan wa la bagaitum katsira," niscaya kalian akan sedikit senyum, kalian tidak bisa lagi tertawa, dan kalian akan banyak menangis dengan sebab kalian mengetahui ilmu. Menunjukkan kenapa kita itu masih banyak tertawa, kita masih banyak riang. Bisa jadi karena dangkalnya ilmu, sedikitnya ilmu kita, karena tipisnya dan rentannya akidah kita, sehingga kita masih banyak tertawa. Apalagi kalau kita itu ingin mencari belajar agama, tetapi yang kita cari adalah bagaimana supaya kita nanti bisa tertawa. Menunjukkan kedangkalan dari diri-diri kita, kedangkalan dari diri-diri kita. Dan Rasul tidak memberikan teladan yang demikian, bahkan beliau memberikan teladan yang sebaliknya. Agama adalah perkara yang sungguh-sungguh, agama perkara yang prinsip, agama perkara yang serius, sehingga disampaikan dengan keseriusan, disampaikan dengan kesungguhan, bukan disampaikan dengan senda gurauan dan yang semisalnya. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu pula yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, majlis mereka adalah majlis qala Allah wa qala Rasulullah. Makanya orang-orang yang tidak biasa duduk di majlisnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka merasa ini majlisnya kering. Majlisnya ini majlis yang kering, tidak hidup. Jenuh, bikin bosan. Majlisnya majlis yang tidak nyaman. Saya duduk di situ berjam-jam, lama sekali rasanya. Padahal hanya setengah jam. Padahal hanya setengah jam. Kenapa yang demikian? Karena orang tidak memahami bagaimana dia harus belajar agama. Bagaimana dia harus belajar agama. Mungkin yang dicari adalah hiburan. Bukan dia mencari ilmu agama, yang itu adalah masalah yang sangat prinsip yang dia harus pegang. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kisahnya oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Begitu mendengarkan wa'idah Rasul yang sedemikian mendalam, menangis para sahabat. Hati mereka takut. Ada sesuatu yang mereka khawatirkan, ada sesuatu yang mereka harapkan. Ada sesuatu yang mereka cemaskan, ada sesuatu yang mereka inginkan. Maka tidak mau tidak mereka pun harus minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau-kalau ada sesuatu setelah ini. Al-Irbad bin Sari yang menyebutkan, "Faqulna," maka kami katakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina." Kami merasa ini adalah nasihat, ini adalah mau'izah muwaddi'in, orang yang tidak berpisah dengan kami. Para sahabat takut, sekiranya setelah subuh itu nanti tidak ada lagi nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan oleh para sahabat, setelah kuliah subuh hari itu Rasulullah mangkat, sehingga mereka tidak lagi mendengarkan mau'izah, tidak lagi mendengarkan wasiat, tidak lagi mendengarkan pelajaran, tidak lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka takutkan, itu yang mereka cemaskan. Dan mereka berharap tidak demikian. Mereka berharap tidak demikian, mereka inginkan tidak demikian. Sungguh mereka adalah manusia yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat. Demi Rasulullah, demi utusan Allah, mereka korbankan apa yang mereka korbankan. Mereka sumpah setia, "Kematianku ya Rasul lebih dahulu harus mendahului kematianmu." Tidak dibenarkan musuh-musuh menjamahmu sebelum mereka menjamah kita duluan. Itu para sahabat. Mereka manusia yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada mauidzah hasanah, ada mauidzah yang begitu mendalam, yang begitu mengena, yang jika diresapi menjadi menangis, hati ini menjadi takut, mereka pun ketakutan, dan akhirnya mereka tidak bisa tidak harus meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa mauidzah kuliah subuhnya Rasul di hari itu, kalau kita tidak mendapatkan keterangan tentang apa mauidzah Rasul waktu itu, apa isi dari kuliah subuh Rasul waktu itu, tapi kita cukup mengambil faedah dari wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Wasiatnya Rasulullah kepada para sahabat, Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabat, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in 'abdun habasiyun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Baginda Nabi telah mewasiatkan, aku wasiatkan kepada kalian bisam'i watta'ah. Yang pertama, aku wasiatkan kalian mendengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kalian. Taati dan dengarkan pemimpin-pemimpin muslim kalian. Taati dan dengarkan pemimpin-pemimpin yang mengurusi urusan kalian, taati dan dengarkan. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua hendaknya kalian dengar dan hendaknya kalian taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengawali wasiatnya dengan wasiat takwa, dan ini pula wasiatnya Allah tabaraka wa taala. Wasiatnya seluruh para nabi, termasuk adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan takwa. Takwa adalah menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah azza wa jalla larang. Itu adalah takwa. Takwa adalah berjalan di atas agama ini, di atas agama ini, di atas kepatuhan dan kepatuhan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kita tidak melangkahkan kaki melainkan mengharapkan Allah ridha, dan kita tidak menghindarkan kaki melainkan meninggalkan yaitu kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Itu adalah ketakwaan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketakwaan adalah mentaati dan mendengarkan instruksinya pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin kita adalah yang memiliki kekuasaan yang mengatur urusan kita dan juga urusannya kaum muslimin. Maka mereka adalah pemimpin-pemimpin, dan kita diharuskan, kita diwajibkan untuk mendengar, dan kita diharuskan untuk taat kepada pemimpin-pemimpin yang mengurusi urusan kita. Wa in 'abdun habasyun, meskipun pemimpin kita itu adalah 'abdun habasyi, seorang budak dari Habsyi sekalipun. Perlu diketahui para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak boleh menjadi amir bagi kaum yang beriman, bagi kaum muslimin. Tidak boleh menjadi amir pemimpinnya kaum muslimin, melainkan harus dari bangsa Arab Quraisy dan harus dari orang-orang yang merdeka. Tidak dibenarkan menjadi pemimpinnya kaum muslimin, amirnya kaum muslimin dari kalangan budak, dari kalangan budak, dari luar orang-orang Arab Quraisy, tidak dibenarkan. Nas dalil menyebutkan tentang masalah ini. Tetapi perhatikan di dalam hadis ini, kalaulah seandainya Allah takdirkan ada orang yang bukan dari bangsa Arab Quraisy, bukan dari anak-anak keturunannya orang-orang Quraisy, meskipun dia adalah seorang budak sekalipun, yang dia menjadi penguasa kalian, menjadi pemimpin kalian, maka wajib kalian mendengar dan wajib kalian taati. Padahal pemimpin yang keliru ini, pemimpin yang salah, artinya pemimpin ini menjadi pemimpin bukan dengan kaedah kepemimpinan yang benar. Dia tersalah menjadi pemimpin. Mungkin caranya yang salah. Mungkin juga dia menjadi pemimpin karena dia memberontak kemudian menang. Para budak, mereka memberontak kemudian mereka menang. Atau dengan cara-cara yang salah yang lain sehingga dia menjadi pemimpin. Padahal dia bukan dari bangsa Arab Quraisy, bukan dari kalangan orang yang merdeka, meskipun dia pemimpin yang keliru. Dia seharusnya tidak berhak menjadi pemimpin. Tetapi kalau memang kenyataannya dia adalah orang yang dikukuhkan menjadi pemimpin, disepakati oleh manusia dia adalah pemimpin, wajib kalian mendengar, wajib kalian taat. Wajib kalian mendengar, wajib kalian taat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita adalah suatu keharusan. Selagi adalah pemimpin kita adalah pemimpin yang muslim, selagi mereka adalah pemimpin yang menegakkan solat, maka kita wajib mendengar dan kita wajib mentaati apa yang diinstruksikan oleh pemimpin-pemimpin tersebut, selagi tidak bermaksiat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsir. Barang siapa yang tetap hidup sepeninggalku nanti, niscaya dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Nabi mengkhabarkan yang demikian bukan karena beliau adalah paranormal, bukan karena beliau adalah ahli tafsir atau mereka beliau adalah para yaitu ahli ramal, bukan. Berbeda dengan prediksi-prediksi paranormal, berbeda dengan prediksi-prediksi orang-orang yang suka meramal, bukan begitu. Perhatikan tanggal tahun 2012, nah 2012 atau 2013 yang prediksikan kiamat macam-macam. Orang ketakutan, orang yang belum menikah ketakutan, belum menikah nanti sebentar akan kiamat. Nah, yang menikah belum punya rumah begitu takutnya nanti belum apa namanya? Belum sudah kiamat. Nah, yang sudah menikah istri satu belum poligami ketakutan. Nah, karena 2013 kiamat. Ini juru ramal, tukang ramalnya seperti itu. Apabila dia itu mengaku mengetahui perkara yang gaib, kafir orang-orang yang seperti itu. Karena ini perkara yang gaib. Tentang kiamat itu perkara yang gaib, ilmunya hanya di tangan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang mengerti tentang yang gaib kecuali Allah tabaraka wa taala. Innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah, di sisi Allah semata ilmu tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Harus diyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada yang tahu tentang kapan akan terjadi hari kiamat kecuali Allah tabaraka wa taala. Wa yunazzilul ghaisa, dan Allah pula yang maha tahu tentang turunnya hal-hal tentang turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah pula yang maha tahu tentang kejadian, proses kejadian yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan Allah pula yang maha tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Kita sendiri tidak tahu apa yang kita akan lakukan setelah ini. Jangankan untuk yaitu satu jam ke depan, satu menit setelah ini pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita tidak mengetahui, Allah SWT yang maha tahu apa yang akan terjadi pada diri kita untuk yaitu masa-masa yang akan datang ini. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satu pun jiwa yang tahu di mana dia akan mati dan kapan dia akan mati. Semuanya ini, lima perkara ini adalah perkara yang gaib yang hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi. Beliau adalah rasul, utusannya Allah tabaraka wa taala, yang Allah mewahyukan kepada beliau apa yang Allah kehendaki. Allah mengkhabarkan kepada beliau apa yang Dia swt kehendaki, sehingga apabila beliau menyebutkan kejadian di masa yang akan datang, bukan karena beliau orang yang suka meramal, bukan, tetapi karena berita wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia Azza wa Jalla telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Muhammad tidak mengatakan dari apa yang dia inginkan, semata-mata dari apa yang dia inginkan, tidak. In huwa illa wahyun yuha, yang dia sebutkan adalah wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan. Ketika Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang tetap tinggal hidup sepeninggalku nanti, dia akan mendapati perselisihan yang banyak, maka yakin ini wahyunya Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga yakin apa yang beliau khabarkan niscaya terjadi. Sehingga yakin apa yang beliau khabarkan niscaya terjadi. Perselisihan, perpecah belahan terjadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah wafat, apa yang terjadi di tubuh kaum muslimin waktu itu? Banyak di antara orang-orang yang tadinya masuk Islam kembali murtad, meninggalkan agamanya. Pecah agama ini. Umat ini pun berpecah. Setelah Nabi wafat, banyak orang yang mengaku Nabi. Banyak orang yang mengaku Nabi, mereka membawa ajaran, maka pecah lagi umat ini. Mengikuti Nabi Fulan, Musailamah Al-Kadzdzab. Mengikuti Nabi Fulanah, perempuan yang mengaku Nabi. Dan seterusnya, perpecahan terjadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, kemudian Umar menjadi khalifah. Kemudian ketika Umar wafat ditikam oleh seorang majusi, maka perpecahan pun menjadi semakin banyak. Perselisihan menjadi semakin banyak. Muncullah fitnahnya Khawarij. Muncullah fitnah-fitnahnya Khawarij. Kemudian muncul pula fitnah-fitnah yang lain. Dari fitnah-fitnah Qadariyah, fitnah-fitnah Jabriyah, dan yang semisalnya. Fitnahnya Syiah, Rafidhah, begitu dan seterusnya. Kiranya sampai hari ini, sampai hari ini perselisihan dan perpecahan tetap ada dan tetap terjadi. Dan Nabi telah mengkhabarkan jauh-jauh hari sebelum itu. Sebelum perselisihan terjadi, Nabi telah mengkhabarkannya. 15 abad yang silam Nabi telah mengkhabarkannya. Iftaraqatil yahudu ila 71 firqatan. Waftaraqatil nasara ila 72 firqatan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan. Yang ujung-ujungnya terjadilah perpecahan. Sebagaimana dahulu orang-orang Yahudi berpecah menjadi 70 perpecahan. 71 perpecahan. Kalangan asalnya menjadi 72 perpecahan. Dan Rasul mengkhabarkan umatku ini kelak akan berpecah menjadi 73 perpecahan. Ujung-ujungnya adalah perpecahan. Yang sampai hari ini kiranya perpecahan itu pun masih ada. Bukan kemudian lenyap, tetapi semakin ada kita dapati bukti-buktinya. Sampai di daerah kita, sampai di masyarakat kita, adanya perpecahan-perpecahan tersebut. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, perpecahan itu akhirnya menimbulkan adanya kelompok-kelompok. Karena setiap sempalan membawa ideologi, membawa ajaran. Dan tentu setiap ajaran ada orang yang mengajarkan ajaran. Berarti ada pemimpinnya, ada imamnya. Dan tidaklah imam itu akan sendirian, tentu dia ada pengikut-pengikutnya. Makanya apabila ada perpecahan, ada ideologi yang diusung, maka ada kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah hal yang menjadi penyakit di umat. Nabi mengkhabarkan yang demikian. Ini adalah penyakit yang terjadi di umat. Tidak boleh sebenarnya umat terjadi seperti itu. Akan tetapi Rasul telah mengkhabarkan niscaya nanti akan terjadi. Ibaratnya kita itu tahu penyakit, ibaratnya kita tahu sakit, apa yang kita lakukan? Kita harus mencari terapinya. Kita harus mencari obatnya. Bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit ini dan supaya kita selamat dari bahayanya sakit yang diderita oleh umat ini. Nabi menyebutkan tidak ada terapi, tidak ada obat yang akan menyelesaikan dan menyembuhkan penyakit dari umat ini melainkan pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Beliau menyampaikan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'atun. Tidak ada obat dan tidak ada terapi yang bisa menyembuhkan penyakit umat berupa perpecah belahan, berupa perkelompok-perkelompokan, melainkan pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dan pegang teguhlah sunnah para khalifah yang rasyid sepeninggalku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah perkara yang baru dalam agama. Sesungguhnya perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah yang sesat. Ini terapinya. Ini adalah obatnya. Sebagaimana Nabi telah mengkhabarkan ada penyakit yang nanti akan menimpa umat, beliau sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, sebutkan pula terapi dan obatnya. Maka sempurna agama ini. Sempurna agama ini. Ketika Nabi menyebutkan penyakit, Nabi sebutkan terapinya. Ketika Nabi menyebutkan ada sakit yang menimpa umat, beliau sebutkan obatnya. Penyakit dan sakitnya umat adalah perpecahbelahan. Dan perpecahbelahan itu bukan keindahan. Berkelompok-kelompoknya kaum muslimin yang mereka berbangga-bangga dengan kelompok-kelompoknya itu bukan keindahan. Ini adalah hal yang tercela, oleh karena Allah melarang. Oleh karenanya Allah SWT melarang. Di dalam nas ayat Allah SWT berfirman, tidak sekedar satu ayat Allah mengingatkan tentang masalah ini. Di mana Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan. Bersama-sama kalian secara keseluruhan. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Islam adalah tali Allah. Al-Quran dan Sunnah adalah tali Allah. Kalimat Tauhid, La ilaha illallah adalah kalimat, adalah tali Allah. Berpegang teguhlah dengan ini. Kalian semuanya. Dan Allah perintahkan. Dan Allah melarang. Wala tafarroku. Ingat, dan kalian jangan berpecah belah. Menunjukkan perpecah belahan adalah perkara yang tercela. Kenapa? Karena Allah SWT melarang. Bahkan Allah mengkhabarkan perpecah belahan bukan sifat aslinya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid adalah orang yang senang bersatu. Mereka adalah orang-orang yang senang, yaitu di atas persatuan, di atas kesatuan. Orang-orang yang beriman. Adapun yang suka berselisih, yang suka berpecah belah, yang suka memecah belah umat, adalah asli sifatnya orang-orang musyrik penyembah berhala. Asli sifatnya orang-orang musyrik penyembah berhala. Dan Allah telah mengingatkan tentang masalah ini. Allah telah berfirman, wala takunu minal musyrikin. Kalian wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadi dari kalangan golongan orang-orang musyrik. Dan tidak mungkin orang beriman itu kemudian menyembah berhala. Tidak mungkin orang yang beriman menyembah berhala. Dari sisi apa Allah SWT melarang orang beriman menjadi sebagaimana orang-orang musyrik? Allah SWT menyebutkan, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu dari kalangan manusia yang mereka adalah orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Sehingga agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, ideologi yang macam-macam. Sekarang kita tahu buktinya. Para penyembah berhala, apakah mereka bersatu? Jawabannya tidak. Sama-sama berhala, kenapa harus banyak berhala? Tidak hanya satu berhala. Menunjukkan mereka berpecah belah. Sama-sama mereka menyekutukan Allah SWT. Kenapa ajaran mereka tidak satu? Kenapa ajaran mereka tidak satu, kemudian tidak mereka bersatu saja? Begitulah sifat dari karakter aslinya orang-orang musyrik. Mereka suka berpecah belah. Mereka suka yaitu berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang mereka bangga-banggakan setiap ideologi yang mereka usung tersebut. Di negara kita ini saja ada berapa para penyembah berhala? Ideologinya ada berapa, yaitu ideologi para penyembah berhala? Kenapa mereka tidak bersatu? Jadi kalaulah mereka nanti itu dipandang memusuhi orang-orang yang beriman, dipandang memusuhi orang-orang yang bertauhid, kayaknya saja mereka bersatu. Kayaknya saja mereka bersatu. Aslinya mereka tidak bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian wahai orang-orang yang beriman menyangka mereka bersatu. Padahal tidak mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta, karena hati mereka berpecah belah. Ideologi mereka adalah ideologi yang berbeda-beda. Sehingga persatuan para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak mungkin ada antara orang-orang ahli tauhid dengan orang-orang ahli syirik. Sebagaimana mereka di antara mereka tidak bisa bersatu, maka begitu pula tidak akan mungkin bersatu orang-orang ahli tauhid dengan ahli syirik. Tidak akan pernah bisa bersatu orang-orang ahli iman dengan ahli kufur. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perpecah belahan bukan indah. Karena terkadang kita mendengar sebagian kalangan menyebutkan sekarang kaum muslimin mulai itu tampak, mulai tampak, mulai banyak kaum muslimin. Dari mana mereka menyebut seperti itu? Munculnya bendera-bendera yang banyak, munculnya bendera-bendera yang banyak, munculnya kostum-kostum yang banyak. Ada kaum muslimin berwarna hijau, kaum muslimin berwarna kuning, kaum muslimin berwarna coklat, kaum muslimin berwarna biru, kaum muslimin berwarna yang lain-lain. Ini dipandang sebuah keindahan, dipandang sebuah kebaikan. Bukan. Dipandang ini kebangkitan. Bukan. Ini bukan kebangkitan. Karena sesungguhnya keindahan Islam bukan di atas perpecah belahan. Keindahan Islam bukan di atas kelompok-kelompok. Tetapi Islam kembali kaum muslimin bersatu. Dan bersatunya kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, yang benar adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ketika kaum muslimin seluruhnya yang tadinya berkelompok-kelompok, yang tadinya mereka bersekte-sekte, tinggalkan perkelompokan, tinggalkan ideologi masing-masing kelompok, kita semuanya kembali mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya kembali berislam sebagaimana islamnya para sahabat, yang para sahabat mendapatkan ajaran Islam dari sumber yang aslinya, dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu cara kita akan bersatu. Begitu yang dimaksudkan dengan persatuan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan. Dan jangan kalian berpecah belah. Berarti menunjukkan persatuan yang Allah kehendaki adalah bersatu di atas berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, inilah yang disebut dengan dakwahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini yang disebut dengan dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dakwah As-Salafiyah. Dakwah yang mengajak umat manusia dari kalangan kaum muslimin seluruhnya untuk kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada ajarannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidak kembali kepada kelompok-kelompok. Faedah yang berikutnya bahwa untuk menyembuhkan penyakit umat ini, penyakit perpecah belahan, bukan diterapi dengan membuat kelompok yang baru. Perhatikan. Bukan diterapi umat ini dengan membuat kelompok yang baru. Wahai kaum muslimin, Allah SWT melarang kita untuk berkelompok-kelompok. Maka tinggalkan kelompok-kelompok itu. Masuklah kelompok kami. Masuklah kelompok kami. Ini bukan terapi. Ini bukan obat. Justru itu menambah perpecah belahan. Tidak dibenarkan membuat kelompok yang baru. Tidak dibenarkan membuat ajaran atau sekte yang baru dengan dalih mengembalikan umat kepada persatuan. Tidak. Tetapi dikembalikan umat kepada sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangannya yang mudah para bapak, para ibu. Ormas yang namanya ormas. Banyak, maka tidak mengapa selagi masing-masing anggota ormas dan orang-orang yang ada di ormas kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ajaran sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kembali kepada sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena yang namanya organisasi, yang namanya organisasi adalah sekedar organisasi. Organisasi bukan agama. Organisasi bukan yaitu yang menjadi sumbernya agama, tetapi Islam, agama kita sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan mengajak umat kembali kepada Sunnah, tetapi juga sekaligus umat diperingatkan dari bid'ah. Beritahukan apa yang itu bid'ah supaya umat tinggalkan. Karena tidaklah sempurna orang berittiba kecuali dia harus sempurnakan dua hal, yaitu dia harus ikuti sunnah dan dia tinggalkan bid'ah. Sehingga Rasul pun demikian. Rasul pun demikian mengajarkan kepada para sahabat, kepada umatnya, agar mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat dan meninggalkan bid'ah. Apabila orang mengikuti sunnah tetapi tidak meninggalkan bid'ah, maka tidak sempurna apa yang dia lakukan. Dia tidak mengikuti ajaran yang benar. Dia tidak mengikuti ajaran yang sempurna. Sampai dia juga tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Bid'ah adalah sesuatu yang baru, yang tidak termasuk sunnah Rasulullah, tidak termasuk sunnah para sahabat, yang para sahabat tidak pernah berbuat, para sahabat tidak pernah meyakini, para sahabat tidak pernah mengucapkannya sebagai bacaan-bacaan sebagaimana Rasulullah juga tidak pernah melakukannya, maka itu bukan termasuk sunnah. Apabila di kemudian hari kemudian itu ada, maka itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Bid'ah adalah perkara agama. Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, maka dia telah berbuat bid'ah. Adapun tentang perkara dunia, tentang masalah materi, tentang masalah kendaraan, tentang masalah pengeras suara, maka tidak termasuk dalam bab agama. Ini di luar dari bab agama, sehingga tidak termasuk pada bid'ah. Ulama ahlu sunnah wa jamaah telah sepakat bahwa bid'ah adalah perkara yang buruk. Dari zamannya imam-imam kita yang empat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka semuanya sepakat bahwa bid'ah adalah perkara yang tercela, yang harus dijauhkan dan umat harus diingatkan meninggalkan bid'ah dan kembali kepada sunnah. Sehingga para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul pun kemudian memberikan wasiat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dan waspadalah kalian, tinggalkan oleh kalian, wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara yang baru. Yang dimaksudkan adalah perkara-perkara yang baru fid din, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun, karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah di dalam agama adalah tersesat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyebutkan kepada kita bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah, dipegang dengan dua tangan yang kuat, yang erat, kemudian digigit dengan gigi geraham. Rasulullah itu menggambarkan demikian agar kita tidak tersesat selama-lamanya, agar kita tidak tersesat selama-lamanya, agar sunnah yang kita pegangi tidak lepas. Pegangi sunnah itu dengan kuat. Para ulama menyebutkan memegangi dengan kuat adalah dengan dua tangan, bukan dengan sebelah, tetapi dengan dua tangan. Kedua-duanya menggenggam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, "Adu alaiha bin nawajid." Sunnah itu gigit dengan gigi geraham. Sudah dipegangi talinya, ibarat sunnah itu adalah tali, ujung talinya gigit dengan gigi geraham, menunjukkan perintah beliau adalah benar-benar kalian berpegang teguh dengan sunnah itu dengan kuat. Jangan main-main dengan agama. Jangan bersendang gurau dengan agama. Jangan setengah-setengah di dalam memegangi agama. Dan sesungguhnya agama perkara yang prinsip. Kita tersesat di dalam beragama, tersesat pula akhirat kita. Tersesat pula akhirat kita. Oleh karenanya para sahabat dahulu taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah harta. Mereka tinggalkan tanah tempat lahiran mereka, mereka tinggalkan apa yang namanya rumah, yang namanya perniagaan. Mereka musuhi orang tua yang tidak mau beriman, mereka musuhi paman-paman yang tidak mau beriman. Perhatikan para sahabat, mereka berpegang teguh dengan sunnah, dengan berpegang teguh yang sesungguhnya, dengan dua tangan dipegangi dan digigit dengan gigi geraham, sehingga mereka oleh Allah sudah dijadikan manusia-manusia yang paling baik, manusia-manusia yang paling baik setelah para nabi dan rasul, setelah para nabi dan rasul. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kuliah subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah diceritakan oleh sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan faedah-faedah yang bisa disampaikan tersebut bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk kita bisa menunaikan pesan-pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertakwa kepada Allah, taat dan mendengar kepada pemimpin-pemimpin kita, berpegang teguh dengan sunnah dengan berpegang teguh yang sebenarnya, dan kita tinggalkan bid'ah, dan kita ajak umat kembali kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu taala a'lam, wa shalawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.